kau hidup ngotot melakukan apa yang kau mau, terus menerobos berbeda dengan apa yang ada, sah-sah saja asal tepat arah. Jangan mau kalah, tapi bukan semangat berkelahi dengan sesama. Jangan mau kalah, juga bukan semangat pamer, apalagi menekan, menyakitkan hati sesama. Jangan mau kalah, ya jangan pernah mau kalah untuk membangun kebersamaan. Biarkan semangatmu terus menyala, kobarkan tiada hentinya. Membangun kebersamaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sama suku, sama agama, tapi juga di tempat yang berbeda. Sehingga perbedaan suku, ras, agama tak lagi jadi malapetaka tetapi indah. Karena Anda tak mau kalah untuk membangun kebersamaan, tak menyerah pada sekat-sekat yang ada dalam kehidupan. Jangan mau kalah, semangat itu kobarkan terus dan menyala-nyala. Orang lain mungkin lalai, bahkan dengan sengaja melupakannya. Tapi kita tidak, terus semangat membara untuk membangun kebersamaan yang luar biasa. Tak bertepi, sangat indah sekali. Tanamkan semangat itu dalam diri yang terus menyala-nyala dan tidak mengenal letih dalam membangun kebersamaan yang memang menjadi karakteristik hidup anak manusia. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berguna, mengukir kebersamaan, membangun harapan dalam perbedaan. Di sana kehadiran kita akan sangat bermakna, menciptakan kesejahteraan. Bersama saya, Bigman Sirait.